manusia ke jalan Allah, ala basyiratin, di atas basyirah, yaitu ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutinya dan mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, dari golongan musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Sebelum kita membaca penjelasan tentang ayat di atas, beliau menjelaskan tentang arti ad-du'a ay da'watun nas. Yang dimaksud ad-du'a di sini, menyeru di sini, artinya adalah mengajak manusia kepada kalimatut tauhid. Mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Ila syahadati alla ilaha illallah. Itu mengajak manusia kepada kalimatut tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Ai ila tauhidillahi wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi syahadah. Yang dimaksud berdakwah kepada kalimat atau syahadat la ilaha illallah, yaitu mengajak manusia ila tauhidillah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Wal imani bihi, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada kalimatut tauhid. Wa bima ja'at bihi, juga mengajak untuk mengimani apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di awal bab, bahwasannya inti dakwah yang dibawa oleh para rasul adalah mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, dan juga mengajak manusia ya untuk menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Ya. Barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud ya mengajak manusia atau berdakwah mengajak manusia kepada kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara konsekuensi atau mazlul dari kalimat la ilaha illallah, konsekuensi tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijelaskan oleh para ulama, adalah ibadatullahi wahdah. Di antara konsekuensinya adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Wa tarku ibadati masiwah. Di antara konsekuensinya juga adalah meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Dan juga di antara konsekuensinya juga, tatkala seorang mengucapkan kalimat tauhid, ialah kata para ulama, annallaha khaliqun kulla syai'in, yaitu hamba tersebut mengimani meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, qadirun ala kulli syai', alimun bi kulli syai', ya, mengimani Allah maha mampu, Allah mengetahui segala sesuatu. Ini diantara madlul dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh fadilatul syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wusabi rahimahullah. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita membahas ayat di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kata beliau qul, katakanlah, al-khitabu li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-khitab itu orang yang diajak bicara di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ay hadhihi ay ad'watu allati ad'u ilaiha wa tariqatu allati ana 'alaiha. Yang dimaksud qul hadhihi, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, itu dakwah yang aku menyeru di atasnya, jalan yang aku tempuh, inilah jalanku, ya. Tariqati wa da'wati. Ad'u ilallah. Aku mengajak ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ila tauhidillahi la ilaha hudhun min hududid dunya wala ila riasatin wala ila hisbiyah. Artinya adalah mengajak manusia ila tauhidillah. Inilah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bukan untuk mencari keuntungan dari keuntungan-keuntungan dunia, atau mencari tujuan-tujuan dunia. Wala ila riasah, tidak pula untuk mencari kepemimpinan biar dijadikan orang nomor satu dan yang lainnya dari tujuan-tujuan kepemimpinan. Wala ila hisbiyah, tidak pula mengajak manusia kepada hisbiyah, fanatik kepada suatu kelompok, golongan dan seterusnya. Inilah dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada at-tauhid, supaya beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ala basyirah. Dakwah tersebut didasari ala basyirah, di atas basyirah. Apa yang dimaksud di atas basyirah? Ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyin wa syar'i. Dakwah tersebut dibangun ala ilmin, itu yang dimaksud di atas basyirah, di atas ilmu, di atas bukti, baik secara akal maupun secara syar'i. Itulah yang namanya ad-da'wah barakallahu fikum, dibangun di atas dalil. Wal basyirah al ma'rifatu alati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Masuk basyirah juga adalah al ma'rifah, mengetahui yang mana dengan pengetahuan tersebut bisa membedakan antara yang al-haq dan yang batil, bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. ini dengan basyirah, dengan ilmu. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa manittaba'ani ana wa manittaba'ani ay amana bi wa saddaqani. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikutiku yaitu orang-orang yang beriman kepadaku dan orang-orang yang membenarkanku, ya. Ini arti mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengimani yaitu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh sekarang akan membahas terkait tentang ataf yang ada di sini. Ana wa manittaba'ani yahtamilu annahu atfun 'ala dhamiril marfu fi ad'u. Fa yaqulu ma'na, bisa juga kata beliau, ana wa manittaba'ani, huruf aw di sini atafnya itu terdapat dhamir marfu' yang ada pada ad'u. Dhamir marfu' yang ada pada ad'u. Fayakunul ma'na, sehingga makna kalimat tersebut, ana ad'u ilallahi ala basyiratin wa manittaba'ani kadhalika yad'u ilallahi ala basyirah. Sehingga kalau atafnya kepada dhamir mustatir yang ada pada ad'u, maknanya adalah aku menyeru ke jalan Allah di atas basyirah, di atas ilmu. Dan begitu juga orang-orang yang mengikutiku demikian berdakwah ke jalan Allah di atas basyirah. Ini maknanya kalau atafnya kepada dhamir mustatir yang ada pada ad'u. Wa yahtamilu an yakuna atfan ala dhamiril munfasil, dan bisa juga atafnya itu, ada kemungkinan juga atafnya itu kepada dhamir munfasil yaitu ana. Ana wa manittaba'ani, ada kemungkinan seperti itu atafnya. Maka kalau atafnya kepada dhamir munfasil kata Syekh, fayakunul ma'na, sehingga maknanya ana wa atba'i ala basyirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku ala basyirah, berada di atas basyirah, itu maknanya. Ini beliau membahas secara nahwu, ya, terkait dengan huruf ataf tersebut. Nah kata beliau, wa tahqiqu annal atfa yatadhammanu ma'nayain wa atba'uhu hum ahlul basyirah ad'auna ilallah. Maka kata beliau bahwasanya ataf, ya, bisa mencakup dua makna ini. Bisa yang pertama tadi atau yang kedua, yang mana maknanya fa atba'uhu, bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ahlul basyirah. Mereka orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlul basyirah, orang yang berada di atas basyirah, di atas ilmu, yang bisa membedakan bainal haqqi wal batil, yang mereka menyeru dengan ilmu tersebut ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa subhanallah, ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah artinya kata beliau, wa unazzihullaha wa uqaddisuhu an yakuna lahu syarik fi mulkihi aw ma'budin bihaqqin siwah. Artinya adalah aku mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala an ayakuna lahu syarik, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi kekuasaannya atau dari sisi peribadatannya. Barakallahu fikum. Sekarang beliau akan menjelaskan makna secara garis besar terkait tentang ayat yang ada di atas. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna secara garis besar terkait dengan ayat yang barusan kita baca. Kata beliau, ya'murullahu rasulahu an yukhbiran nasa an tariqatihi wa sunnatihi annaha ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya an yukhbiran nas, supaya memberitahukan kepada manusia antariqatihi wa sunnatihi, supaya memberitahukan kepada manusia tentang jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Annaha ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Bahwasanya jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah, didasari dengan ilmu wa yaqinin wa burhan. Inilah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak manusia kepada tauhid, didasari dengan ilmu wa burhan. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilayhi ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Dan seluruh orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yad'u ila ma yad'u ilayhi, hendaklah dia berdakwah kepada apa yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mengajak manusia kepada tauhid di atas ilmu, di atas al-yaqin, di atas al-burhan. Hendaklah demikian. Barakallahu fikum. Wa ana huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah anisy-syariki lahu fi mulkihi wa anisy-syariki lahu fi ibadatihi wa yatabarra'u miman asyraka bihi wa in kana aqraba qarib. Kemudian juga di antara faedah ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu dan orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari kesyirikan, baik fi mulkihi, membersihkan diri dari kesyirikan dari sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi ibadahnya juga, wa yatabarra'u miman asyraka bih, berlepas diri, meninggalkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, berlepas diri dari kesyirikan, juga berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa in kana aqraba qarib, walaupun orang yang menyekutukan Allah itu adalah aqraba qarib, kerabat yang sangat dekat. Walaupun itu kerabat yang sangat dekat, kalau mereka menyekutukan Allah, maka kita diperintahkan untuk yatabarra, berlepas diri. Walaupun itu aqrab qarib, walaupun itu kerabat terdekat kita. Kalau mereka berada di atas jalan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk berlepas diri. Inilah di antara makna ayat. Sehingga dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan tentang jalan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah pertama kali mengajak manusia kepada tauhid didasari dengan ilmu, didasari dengan burhan. Kemudian membersihkan diri sendiri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah, wa in kana aqrab qarib, walaupun mereka adalah keluarga terdekat kita. Kalau mereka menyekutukan Allah, kita diperintahkan untuk berlepas diri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita ambil dari kitab Tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, yaitu min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Dr. Salih Ibn Abdullah Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Al-asl sabi', prinsip yang ketujuh. Prinsip seorang salafi, prinsip seorang ahlus sunnah. Dikarenakan salafi itu bukan hanya pengakuan atau hanya sekedar angan-angan. Salafi bukan hanya dilihat dari sisi penampilan, tidak. Ya. Karena kalau salafi hanya dihukumi dengan berjenggot atau celana di atas mata kaki, banyak di sana ahlul bid'ah yang berjenggot, celana di atas mata kaki. Maka di sana ada prinsip-prinsip yang dengan prinsip tersebut kita bisa mengenali bahwasanya orang tersebut adalah ahlus sunnah salafi. Prinsip yang berikutnya, yang ketujuh, adalah mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim. Prinsip yang ketujuh adalah mahabbatu ahli bait, mencintai ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membela mereka. Ini prinsip ahlus sunnah. Mencintai ahlul baiti Rasul dan membela ahlul bait. Siapa yang disebut dengan ahlul bait? Manhum ahlul bait. Wa ahlul bait disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, yang disebut dengan ahlul bait, ahlul bait hum alun nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina hurimat alaihimus shadaqah. Ahlul bait, yang dimaksud ahlul bait adalah mereka alun nabi, keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hurimat alaihimus shadaqah. Mereka adalah orang-orang yang telah diharamkan atas mereka shadaqah. Wahum alu ali. Di antara mereka adalah keluarganya Ali wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far, wa alu Aqil, wa alul Abbas, keluarganya Abbas, wa banul Harith ibni Abdul Muthalib, dan bani Harith ibni Abdul Muthalib. Inilah ahlul bait. Wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuhu min ahli baitihi. Begitu juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuhu dan putri-putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum, mereka juga min ahli baitih, termasuk ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ahlul bait, yang kita diperintahkan untuk mencintai mereka dan membela mereka. Kita lanjutkan. Qala fadilatul syekh rahimahullahu taala, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, dan diantara prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, prinsip seorang salafi, mahabbatu ahli baitin ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim amalan biwasiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam biqalihi udzakirukumullahu fi ahli baiti. Di antara prinsip ahlu sunnah adalah mencintai ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela mereka dalam rangka mengamalkan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, udzakirukumullahu fi ahli baiti, aku ingatkan kalian dengan nama Allah fi ahli baiti, tentang ahlu baiti. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan yang berikutnya, wa min ahli baitihi, termasuk ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi sudah kita sebutkan, siapa saja yang masuk kepada ahlul bait. Di sini Syekh tidak menyebutkan secara perinci. Wa min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azwajuhu ummahatul mu'minin. Adalah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah ummahatul mu'minin, ibunya kaum mu'minin. Ini termasuk ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini, kalau mereka orang-orang Syiah Rafidhah mengaku memiliki prinsip mahabbatu ahlil bait wan nusratuhum, kata mereka memiliki prinsip mencintai ahlul bait dan membela ahlul bait, tapi mereka membenci dan mencaci maki istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti pengakuan mereka itu dusta. Barakallahu fikum. Bahkan orang-orang Syiah adalah orang-orang yang sangat memusuhi ahlul bait, mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang ayah, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang Syiah Rafidhah mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Barakallahu fikum. Sehingga pengakuan orang-orang Syiah tatkala mereka mengaku mencinta ahlul bait, pada hakikatnya itu adalah kedustaan. Ya. Kemudian kata beliau, wa min ahli baitihi azwajuhu ummahatul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun. Faqad qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang mereka ba'dama khatabahun biqalihi ya nisa'an nabi, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-30 sampai 33, yang mana ayat tersebut menyebutkan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji-janji yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam ayat tersebut wa wajjahahu ilaihinna nasaiha wa wa'adahunna bil ajril azim, yang mana Allah di dalam ayat tersebut menyampaikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaih, nasihat-nasihat, dan menjanjikan mereka pahala yang sangat besar. Di antaranya innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menghilangkan dari kalian ar-rijza, dosa-dosa ahlal bait, yaitu dosa ahlal bait, wa yutahhirakum tathira, dan ingin mensucikan kalian tathira dengan sebersih-bersihnya. Barakallahu fikum. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita cintai dan wajib untuk kita bela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.